kasihku untukmu. Semoga kau terima cinta suciku ini, oh sayang. Kasihku jangan kau biarkan daku yang sendiri, hanya kau seorang milikku sendiri, oh sayang. Kasihku kasihku.